dalil ada atau petunjuk dan contohnya, dan atau contohnya. Ini kaidah pertama tadi. Masukkan ini keempat bagian ini. Jika dalam tuntunan fikih ada dalilnya, ada contohnya, maka itu bukan bid'ah. Sederhananya begini. Kalau tadi keyakinan itu akidah. Sekarang masuk bagian yang kedua, syariat fikih. Fikih itu urusannya ibadah. Contoh ibadah pertama dalam syariat kita salat. Salat. Ya. Makanya setelah kalimat iman, iman, akidah, ada syariat fikih. Setelah kalimat iman pertama di Quran, itu ibadah, syariat salat. Dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minun. Iman, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah. Salat. Salat masuk dalam ranah fikih. Salat itu dalilnya ada, contohnya ada. Jelas. Maka mustahil disebut dengan bid'ah. Makanya kalau sudah ada dalil, ada contoh, Anda tidak boleh keluar dari dalil dan contoh itu. Saking jelasnya contohnya, sampai Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Karena dalilnya ada, contohnya ada. Paham? Maka ketika Anda keluar dari contoh ini, dari dalil ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru. Itu yang disebut dengan bid'ah. Contoh, Nabi mencontohkan sholat pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kan? Baik. Tidak pernah kemudian sahabat, bahkan sahabat ada yang berdakwah sampai ke terus-terus keluar. Ada yang ke Yaman, ada yang kemudian ke Afrika, Afrika Utara, Amr bin As tuh, ya, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam di ujungnya. Baik. Sampai kemudian terusan generasi setelahnya ada yang ke Spanyol, Andalusia. Apa Anda kira di Spanyol bahasanya bahasa Arab? Bukan. Bahasa Spanyol. Tapi ketika sholat pakai bahasa Arab. Silahkan cek. Ke Afrika sholat pakai bahasa Arab. Sejak zaman Nabi dan seterusnya. Sholat tidak berubah. Karena contohnya jelas, dalilnya jelas. Allahu Akbar. Jelas. Paham? Jadi kalau kemudian ada yang kreatif mengubah itu semua dengan bahasa yang lain, maka dia keluar dari ini. Itu bid'ah. Bahaya dan tidak akan nyaman kedengarannya. Tidak akan nyaman. Jadi ada bahasa dalam ibadah, bahkan ada kalimat-kalimat yang harus disampaikan seperti itu. Ya, seperti sholat, Allahu Akbar, gak boleh berkreasi. Orang Jawa Barat mengatakan, Allahu Agung, Allahu Agung, Allahu Agung. Ya, orang Betawi mengatakan, Tuhan gua gede. Ya, semua, tidak ada maknanya. Ya, sama, ada kalimat seperti adzan. Adzan pun gak boleh dirubah. Di Turki ada adzan pakai bahasa Turki. Yang lain ada. Tidak ada getaran pada jiwa. Karena kalimat itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa. Ada yang bisa diterjemahkan. Tapi tidak bisa kalimatnya dirubah. Dalilnya ada. Semua sepakat bahwa dalilnya ada. Cuman dalam memahami dalil itu yang berbeda-beda. Silakan cek. Empat mazhab sepakat dalilnya ada tentang kunut. Ada. Bahkan bacaannya ada. Allahumma lina fiman hadait. Ya, wa'afina fiman afid ada. Cuma ulama berbeda pendapat memahaminya. Bagaimana cara menerapkan dalil itu? Tiga menyepakati boleh digunakan. Yang dua sepakat dalam sholat subuh pakai. Karena dari hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi pernah meneruskannya. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih kemudian kunut jahr ba'da ruku. Imam Malik memilih kemudian kunut. Kunutnya kapan? Sir, silent. Sebelum ruku. Imam Ahmad memilih kunut dalam nazilah saja. Nazilah, jika ada peristiwa penting yang butuh doa. Imam Abu Hanifah memilih tidak kunut subuh. Tidak sama sekali dikerjakan. Karena melihat bahwa peristiwa kunut itu menunjukkan kesan bahwa tidak ada syariat kunut sebelumnya. Karena asalnya Nabi kedatangan utusan dari Bi'ur Ma'unah, distrik Bi'ur Ma'unah, mengatakan kami semua masuk Islam. Tolong kirimkan kami pengajar untuk mengajarkan masyarakat. Dikirim 70 penghafal Quran. Ternyata pada saat itu, Nabi kemudian setelah itu menunaikan sholat, banyak riwayat sholatnya apa, ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan maghrib. Tiba-tiba datang malaikat menyampaikan, Muhammad mereka mengelabui engkau. Semua sahabat itu mereka siksa dan eksekusi di Bir Ma'unah. Maka saat itulah Nabi mengatakan, keluar doa, Allahumma al'an kadha, Allahumma adzibhum. Ya Allah tolong hukum si A, hukum si B, dan seterusnya sebagainya. Tapi turunlah kemudian Quran surah ketiga ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim wa yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad jangan cepat marah. Ini masih awal risalah dakwah. Kalau dari awal-awal sudah minta mengazab, menghukum dan sebagainya, maka umatmu tidak akan ada yang bertahan nantinya. Ini ujian, ujian. Maka Allah katakan, yang berhak menghukum, memberi hidayah hanya aku. Berikan isyarat untuk memberikan yang baik-baik. Di awal risalah, Nabi dilatih oleh Allah untuk bersabar. Mudah bagi Allah menginfokan Muhammad SAW, jangan biarkan mereka pergi, engkau sedang ditipu. Seperti Nabi diberikan wahyu saat Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengelabui Nabi. Tapi kenapa itu semua tidak terjadi? Karena Allah berkehendak memberikan pelajaran terbesar untuk di masa yang akan datang. Penghafal Quran, sudah hafal Quran, amalnya banyak, ajalnya tidak akan berubah. Dalam cara apapun, meninggal juga. Kita tidak bisa memilih. Maka ketika meninggal, sudah sempurna amalannya. Yang belum jelas, kalian yang hidup. Maka dari situ ketika ada pelajaran itu, Nabi merubah doanya menjadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Diajarkan kepada Al-Hasan dengan Ibnu Umar. Setelah itu apa yang terjadi? Kata Al-Hasan Ibnu Umar, Nabi kadang mempraktikkan. Kata Anas, Nabi tidak pernah mempraktikkan. Maka ulama terbagi pada tiga bagian tadi. Ya, Abu Hanifah menyimpulkan, karena sebelumnya tidak ada doa itu, kemudian setelah kejadian juga Nabi tidak membaca lagi, maka saya memilih untuk tidak kunut. Imam Syafi'i mengatakan, ketika Nabi kemudian mengajarkan doanya, tapi dan dipraktekkan kemudian oleh sahabat, walaupun ada yang tidak mempraktekannya, berarti kalau mempraktekkan masih boleh. Dan Nabi tidak melarangnya. Kalau itu salah, Nabi akan larang, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Bahkan kata Ibnu Umar, sesekali Nabi mempraktekkan itu semua. Prinsip dalam mazhab Asy-Syafi'i, sepanjang ada pahala lebih banyak, lebih baik diambil daripada tidak sama sekali. Saya kunut, begitu kunut ada pahalanya, daripada enggak, mendingan saya baca. Imam Malik memilih sir bacaannya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menengahi itu semua. Nabi itu kan sebelumnya tidak kunut, ada kejadian baru kunut. Setelah itu riwayat tidak menyebutkan lagi, walaupun ada yang menyebutkan seketika, sesekali. Maka saya memilih sesuai dengan riwayatnya. Kalau ada kejadian yang butuh doa, baru saya kunut di situ. Tapi semua sepakat menetapkan bahwa dalil tentang itu ada semua. Dalilnya ada, contohnya ada, bersifat sementara. Maka dari itu, empat ulama besar ini, imam salaf, ulama besar, hafal Quran, ahli fiqih, hafal banyak hadis, mereka sepakat tentang dalil kunut, dan mereka berbeda tentang pengamalannya, tapi tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau masih ada dalil, contoh walaupun sementara, itu artinya masih boleh dikerjakan. Dan tidak boleh kita menyebutkan bid'ah. Siapa yang mau menyebut Imam Syafi'i bid'ah? Ayo angkat tangan. Saya pulang. Mungkin lebih baik Anda dibanding beliau. Siapa yang mau menyebut Imam Malik bid'ah? Imam Ahli Madinah. Ahli Madinah. Fatwanya didengar dan sebagainya. Imam-imam mulia. Maka keterlaluan kalau saya katakan, kalau ada orang sekarang mengatakan kunut bid'ah. Ya, bid'ah. Jangan sholat di belakang orang kunut. Terus bagaimana kalau saya sudah ada di masjid, imamnya kunut? Ah, kamu jangan jawab, diam saja. Masya Allah, saya katakan tadi malam, yang seperti itu melanggar banyak hal sekaligus. Melanggar banyak hal. Pertama, tidak konsisten dengan teorinya. Katanya bid'ah itu sesat. Bagaimana bisa sholat di belakang orang sesat? Kok bisa sesat ditoleransi? Oh, yang sesat itu cuma kunut ya. Jadi pas saat kunut, jangan ikuti. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman afait, bid'ah. Tidak. Yang kedua, dia melanggar ketentuan kalimat Nabi, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Enggak ada ceritanya, imam sujud, Anda ruku. Jadi kalau imam kunut, Anda ikut kunut. Mengaminkan, kunutnya makmum mengaminkan. Masalah angkat tangan atau tidak pilihan Anda. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Begini boleh. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Tidak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Amin, amin, selesai. Nah, jadi kalau imamnya kunut, Anda ikut mengaminkan. Kalau imam tidak kunut, Anda pun enggak usah kunut. Betul. Ah, imam sudah sujud. Allahumma hdina fiman hadait. Ya, benar-benar. Ayo. Pasti udah. Dan yang paling unik kadang-kadang, imam sudah salam, dia sujud sahwi. Enggak usah. Saya tuh bingung, saya pernah tugas di Mekah. Kalau di Mekah semua kompak. Yang kunut, yang enggak kunut, itu tidak pernah menyalahi imam. Tidak pernah kok. Ya begitu, Allahu Akbar subuh, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, gak ada. Dan gak ada istilah yang lain, ormas gak dibawa-bawa dan sebagainya. Bisa ngikut, kenapa saat pulang ke Indonesia ramai lagi? Cek. Nah, tiga. Saya agak cepat ya, mohon izin. Kita sampai jam berapa hari ini? Oh, silahkan bebas ya. Yang pasti saya sudah ikat Pak Gubernur di sini, jadi insya Allah gak kemana-mana ya. Tiga, agak cepat. Ada dalilnya. Dalil ada, tapi tidak ada contoh. Ini yang sering salah paham. Dalil ada, contoh tidak ada. Bid'ah bukan? Yang bilang bid'ah angkat tangan. Allahu'alam. Baik. Bukan Allahu'alam, ada. Ya, artinya, ada artinya. Ada artinya. Lihat sini. Karena ini sekarang sering muncul istilah. Kalau tidak ada contoh, itu bid'ah. Gak ada contoh, itu bid'ah. Padahal banyak dalil yang Nabi belum tentu mencontohkannya. Kenapa Nabi tidak mencontohkan langsung? Karena boleh jadi hal yang dimaksudkan teman-teman sekalian tidak sama, tidak cocok antara apa yang Nabi kemudian rasakan dengan yang umat akan jalani. Seleranya bisa beda. Bisa lain. Contoh, dob. Daging dob yang mirip dengan biawak. penampakannya. Ya. Tapi dob, beda antara biawak dengan dob. Ini lain. Di padang pasir. Khalid bin Walid. Itu tiba-tiba dengan Nabi berjalan dalam satu ekspedisi militer. Kemudian setelah itu beliau menombak dob. Ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi tidak makan. Diam aja. Nah, Khalid sangat pintar sekali. Beliau ingin memastikan hukum ini. Apakah ini memang dilarang atau tidak? Maka beliau ngambil dimakan. Ternyata Nabi diamkan. Nah, dalam hukum usul fiqih, ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan Nabi pada sesuatu yang tidak beliau melarang, tidak juga mengiyakan. Ini menandakan itu boleh dilakukan. Sebab kalau dilarang, itu seketika Nabi akan katakan jangan makan, itu haram. Tapi ketika Nabi diamkan makan di hadapan Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak makan untuk mencontohkannya. Kata para ulama hadis, kalau itu memang boleh, kenapa Nabi gak makan? Persoalannya Nabi gak selera makan dob. Kalau ada kambing, kenapa makan dob? Kalau ada ayam, kenapa makan dob? Terus kenapa Khalid makan? Persoalannya Khalid itu jenderal perang. Lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan di tempat-tempat masyarakat. Kalau suasana perang, itu jarang menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing bakar, kambing terlentang, gak ada. Repot menemukannya. Kalau tidak tahu mana yang mau dimakan, mana yang tidak, bisa kelaparan. Dan ini nanti petunjuk bisa digunakan oleh pasukan-pasukan kita di masa yang akan datang. Tentara muslim, pasukan khas kita. Misalnya ada Kopassus, ada Paskas, ada denjakannya, macam-macam. Keluar, gerilya, perang gerilya. Dan kalau tidak tahu hukum seperti itu, bingung nanti. Mau makan, takut haram. Mau makan, takut haram. Kata musuhnya, gak usah ditembak, ntar mati sendiri, lapar. Repot. Nah, jadi tidak setiap yang tidak dicontohkan itu bid'ah, tidak. Kalau ada dalil, itu masih boleh. Masih boleh. Nah, yang keempat, contoh sudah tidak ada. Dalilnya samar. Samar, dalilnya samar. Contoh sudah gak ada sama sekali. Dalilnya samar, gak kelihatan langsung ada. Bukan tidak ada, tapi harus mencari dulu berliku, baru ketemu ini maksudnya. Bahkan harus menemukan cara untuk mencari dalil itu. Pencariannya bisa menganalogikan apa yang disebut dengan kias namanya. Dianalogikan dengan dalil yang sudah ada untuk menemukan hukum yang belum ada. Contoh, disering saya sampaikan. Kang Emil zakat pakai apa? Kalau zakat, kalau misalnya zakat fitri kemarin Ramadan pakai apa? Pakai uang dan beras. Pakai beras ya, kayak uang. Baik. Pernah Nabi zakat pakai beras? Enggak ada. Bid'ah. Dalil tidak ada, contoh tidak ada. Nah, gimana solusinya itu? Dulu enggak pernah ditemukan. Kalau enggak percaya silakan cari di kitab hadis. Hadis paling palsu pun cari silakan. Anda sampai kiamat kurang 2 hari enggak akan pernah menemukan. Ada Nabi zakat pakai beras, mustahil. Nabi itu cuma 2, kalau tidak pakai kurma, gandum. Sekarang pertanyaannya, kalau saya zakat pakai beras, bid'ah atau tidak? Dalil tidak ada. Contohnya juga te'aya. Nah, ini kan? Terus kumaha? Lir kan? Nah, maka ini gimana tidak solutif? Maka kemudian masa mulai meluas. Islam mulai turunkan. Pembukanya di Arab untuk memberikan contoh dan syiar dakwah pada dunia. Sampaikan, ya semua menyebar. Cuman tempatnya turun di situ risalahnya untuk semua. Dan jangan katakan Islam Arab, Islam macam tidak. Sudah, turunnya di Arab untuk memberikan satu gambaran untuk menyeluruh keseluruhan. Nah, tiba-tiba ketika Islam meluas, masuk ke wilayah-wilayah yang makanannya tidak sama dengan makanan orang Arab pada saat itu. Maka Muawiyah pun ditanya, bagaimana ini solusinya? Maka kata beliau cerdas sekali, hala irupun. Kurma itu jangan dilihat kurmanya, jangan dilihat gandumnya, tapi dilihat itu makanan pokok bagi orang Arab. Bukan cuma zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi, sekarang pun masih makan itu. Karena kurma itu, gandum itu makanan pokok. Maka yang dilihat jangan kurmanya, yang dilihat sama-sama makanan pokoknya. Jadi kalau di satu tempat makanan pokoknya bukan gandum, bukan kurma, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari zakat. Kang Emil apa makanan pokoknya? Oh, saya mah nasi. Besi. Karena beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek, itu beras ya. Kita nasi, cuma memang bahan nasi dari beras. Nah, ini. Ah, dia. Baik. Beras. Karena ini beras sama-sama makanan pokok, maka bolehlah kemudian ulama sepakat zakat menggunakan beras. Metode ini disebut dengan qiyas. Ini bagian dari dalil. Dalil langsung tidak ada, contoh langsung tidak ada. Maka tidak setiap yang tidak ada contoh, jangan dulu disebut bid'ah. Setiap belum ketemu dalil, jangan disimpulkan bid'ah. Mungkin Anda yang kurang dalam mendalaminya. Cari. Kalau tidak ada kiasnya, berarti sudah. Jangan dikias-kiaskan. Sudah, ya? Jangan dikias-kiaskan. Kalau memang sudah kita ketemu, tidak ada. Sudah. Saya kiasnya seperti ini tuh, kayak megang pedang. Ya, misalkan megang pedang, pakai kanan dulu, begini sarungkan. So, itu bukan kias. Kias itu harus sama. Ya, awas hati-hati. Al-kiasu ma'al-fariq batil. Mengiaskan sesuatu, menganalogikan sesuatu yang tidak sama, itu hukumnya batil, tertolak di sini. Analogi yang tidak sepadan kanan dengan kiri, itu beda. Seperti semalam, ustaz dianalogikan dengan pencuri, itu tidak sama, batil. Ustaz dianalogikan dengan manusia, dengan hewan, itu tidak sama, batil. Paham? Nah, kalau empat ini ada, maka itu masih masuk dalam tatanan yang dikategorikan boleh ditunaikan dalam syariat. Keluar dari sini semua, itu yang disebut dengan bid'ah. Paham sampai sini? Nah, jadi tidak perlu membuat kaidah-kaidah baru, kaidah sudah ada. Nah, ini kadang-kadang untuk mempertahankan amalannya supaya jamaah tetap di situ dan tidak pindah kepada yang lain atau bahkan mendapatkan pengetahuan pindah sih enggak sebetulnya. Cuman kadang-kadang pengen belajar, ditahan-tahan bikin kaidah baru. Misal, kalau itu memang baik dari dulu sudah dicontohkan. Pernah dengar kalimat itu? Wah, itu kalau baik sudah dicontohkan dari dulu sudah ada contohnya begini. Itu kaidah-kaidah jahiliyah. Tidak ada di fikih. Buka Quran surah ke-46 ayat 11. Law kana khaira. Awas, awas. Wa qala alladhina kafaru alladhina amanu law kana khaira la sabaquna ma sabaquna ilaihi. Awas hati-hati. Kalaulah apa yang kamu bawa Muhammad itu baik. Orang jahiliyah itu didakwai oleh Nabi. Kata mereka, kalau yang kamu sampaikan baik, orang tua kami sudah duluan mempraktikkan itu. Sudah ada orang-orang kami yang dulu yang duluan daripada kamu. Jadi enggak usah dakwahi kami. Kalimat itu dipakai sekarang, dimunculkan dengan kalimat-kalimat kalau baik sudah ada orang tua kami mendahului itu. Sudah ada generasi dulu menyampaikan itu. Padahal ada nanti dalam kehidupan itu terkait hal-hal yang bersifat muamalah. Bahkan ada yang masuk nanti dalam ranah ibadah yang tidak terjadi situasinya di masa dulu sehingga orang dulu tidak mampu mengerjakan itu. Bukan karena tidak bisa, karena situasinya tidak menghadirkan alasan untuk mengerjakan itu. Bukan orang dulu gak bisa zakat pakai beras. Tapi kalau mau beras harus ke Nusantara dulu. Datang pakai kapal macam-macam. Sekarang enak ada pesawat. Orang dulu aja berapa puluh tahun ke belakang haji pakai kapal, datang pulang 6 bulan udah lupa orang tuh. Ya, datang baru kemudian. Sekarang enak berapa jam bolak-balik. Nah, dulu tuh seperti itu gambarannya. Jadi jangan disimpulkan kalau ada sesuatu yang terlihat baru jangan langsung disimpulkan. Bid'ah tidak. Cek dulu namukallah. Ini kenapa begini? Apa turunannya? Kalau enggak ada empat ini, ini bid'ah. Dan dakwahi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik supaya dia kembali pada nilai-nilai kebaikan. Jelas? Baik, maka ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini semua kita pahami dengan baik. Jelas uraiannya? Paham insyaallah? Baik, kalau jelas dan paham, siap mengamalkan isinya? Siap mengamalkan isi Quran? Tes. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Ini hanya bagi yang beriman saja. Kalau tidak merasa beriman, ayat ini bukan untuk Anda, ya. Tapi kalau Anda beriman, Anda wajib mengamalkannya. Siap? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang mengaku dirinya beriman, jika uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, paham insyaallah? Jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Gampang ngambil. Enak ceramah di sini, Mbak ya. Ahli Quran, ahli sunnah, kasih dalil sedikit selesai materi. Teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jazakumullah khairan, terima kasih. Semoga Allah jaga. Jazakumullah khair. Tip salam untuk ibu, salam takzim, salam hormat. Dan teman-teman, terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita ada program spesial di tahun ini, itu tentang program untuk hafalan Quran khusus mengakomodir bagi yang akan umrah. Di kita adakan sendiri, dan itu nanti akan dibuka sampai dengan bulan Juni. Nanti bulan Juli sampai Desember akan dibimbing untuk hafalan Quran 30 juz yang akan disetorkan nanti di Mekah dan di Madinah. Nah, jadi teman-teman kalau ada rencana umrah di bulan Desember, Anda boleh ikut program itu, tapi hanya terbatas untuk kuotanya. Nanti akan dibimbing menghafal Quran sedapat yang bisa Anda maksimalkan dapat, di sana disetorkan. Daripada cuma berangkat Anda ibadah saja, barangkali akan lebih baik tambahan-tambahan dengan ayat-ayat Quran yang bisa dihafalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'afu minkum. Afwan, tahan sebentar. Akhwat yang paling jauh dari mana? Boleh angkat tangan? Akhwat, Bapak Akhwat. Baik. Luar biasa. Baik. Mas Deni tolong dibantu ya. Ibu, mohon maaf untuk yang sebelah kanan dulu ya. Baik. Saya tidak lihat tapi ada panitia yang lihat, nanti dikasihkan oleh Mas Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina bi ni'matil Qur'ani fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi istafahu ta'limina bi sunnatihi nabawiyyatis sahihatis syarifati wa ja'alahu uswatan lin-nasi jami'an fa qala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas dan telah menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan beserta amalan-amalan sunnahnya beserta doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita senantiasa bisa memperbaiki aktivitas kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita di hari ini, sedikit catatan yang barangkali menjadi tambahan pengetahuan untuk kita bersama, karena dalam setiap aktivitas kita selalu Allah menghadirkan peristiwa-peristiwa yang kadang baru kita dapati untuk satu, menambah pengetahuan yang boleh jadi bisa kita pelajari, yang kedua menambah pahala lebih dari kebiasaan yang telah kita lakukan sebelumnya, dan yang ketiga menambah pengalaman-pengalaman baru yang dengan itu jadi pijakan bagi kita untuk bisa menjalani masa-masa yang akan datang. Karena itu dalam pekerjaan dibentuk dalam bahasa Arab itu setidaknya memiliki beberapa turunan-turunan derivasi. Jadi kalau Anda belajar ilmu sharaf, itu ada beberapa jenis kata kerja. Bisa fi'il madhi. Madhi itu selalu bentuk i'rabnya nasab, nasab dan alamatnya fathah. Itu ada maknanya. Madi itu sesuatu yang berlalu. Nasab sesuatu yang menancap kuat, sesuatu yang tertancap kuat. Fathah sesuatu yang terbuka. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah berlalu, Anda tidak usah ungkit-ungkit kembali karena tidak akan kembali pada diri Anda. Peristiwanya sudah berlalu. Cuma tancapkan itu secara kuat dalam diri kita untuk membuka lembaran baru di masa yang akan datang. Dijadikan pelajaran. Dulu seperti ini, saya tancapkan tekad untuk membuka yang lebih baru. Tapi mudhari tidak. Mudhari selalu harakatnya kalau di awal, dia bentuknya rafa. Kemudian rafa dalam bentuk rafa marfu alamatnya dhammah, terkumpul banyak. Dan selalu memiliki tiga arti. Imma sekarang, terus berlangsung, atau yang akan datang. Present, continuous, dan future. Nah kalau kita kemudian tempatkan dalam kehidupan, Maka kalau Anda ingin membuka lembaran baru dalam kehidupan, maka cari perbuatan-perbuatan baik sekarang, yang akan datang, ataupun di masa yang akan datang, terus-menerus, selalu rafa. Rafa itu sesuatu yang tinggi. Jadi kalau Anda mengejar sesuatu, cari sesuatu yang bisa mengangkat tinggi derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dhammah harakatnya. Dhammah itu terkumpul banyak. Cari banyak hal yang bisa mengangkat derajat Anda. Cari banyak hal yang bisa mengangkat posisi kita. Karena itu setiap yang rafa, rafa dalam bahasa Arab, itu selalu diawali dengan fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan yang bisa mengangkat pribadi Anda, diri Anda di hadapan Allah, jadi pelaku. Jangan jadi penonton Anda. Misal, sholat berjamaah itu mengangkat derajat kita. Jadi pelakunya, datang Anda. Kemudian di situ ada pilihan. Ada fa'il, ada naibul fa'il. Fa'il pelaku, naib fa'il adalah badal pengganti pelaku. Di situ ada pilihan, jadi imam, jadi makmum. Kalau Anda mampu jadi imam, jadilah imam. Tak mampu jadi imam, jadilah wakil imam. Ketika imam berhalangan, Anda yang jadi imam. Ketika imam lupa, Anda yang ingatkan. Terus demikian, demikian, demikian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaidah dalam Al-Quran, atau pesan-pesan dalam Al-Quran, memberikan isyarat bagi orang-orang yang ingin cepat dibimbing oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran dalam masa yang cukup singkat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran memberikan beberapa tuntunan-tuntunan yang sebagian sudah kita pelajari bersama. Dan ingat betul pesan ini, bahwa semua turunan ini, semua ketentuan ini akan dialami oleh semua penghafal Al-Quran. Dan semakin kuat ia mengamalkan nilai-nilai ini, semakin cepat Quran akan hadir dalam dirinya. Baik, tentu nanti ada persoalan-persoalan lain, kita akan dapati itu. Tapi poin-poin ini umumnya akan dilalui oleh setiap penghafal Quran. Yang pertama sudah kita ambil, berniat dengan ikhlas, masih ingat. Yang kedua, serius dalam menjalani. Yang ketiga, sabar dalam proses hafalan. Yang keempat, yakin dalam proses kita menghafal. Yang kelima, belum kita bahas. Ya, hebat kalau Anda bisa jawab. Karena belum kita bahas, Anda sudah bisa jawab. Baik, sekarang kita akan hadirkan bagian yang kelima, adalah menghadirkan motivasi. Kalau ada waktu sambungannya, kita nanti teruskan dengan bahasan menjadikan prioritas. Tayyib. Saya turunkan dulu. Quran, kita tuliskan boleh, surah ke-35, Fatir. Ayat ke-32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Turunan ini bisa kita turunkan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Ini ada juga kaitannya dengan Quran surah ke-52 At-Tur ayat ke-21. Saya tutup ini. Kemudian kita bisa turunkan pula keterangan ini, turunkan ke bawah pada hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, tumbuh, berkembang dan wafat di Tirmidz sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Nomor hadis 2915 kita bacakan. Juga nanti kita bisa dapati hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang kita bacakan kemudian setelah kita terangkan beberapa turunan-turunan ini. Sekarang perhatikan betul. Ada kaidah yang ini berlaku dalam setiap amal soleh. Saya senantiasa ingatkan dalam beberapa pertemuan dan tolong pegang teguh kaidah ini. Ya. Jika Anda ingin mengerjakan amal soleh apapun dalam keseharian kita dengan rencana yang sudah kita buat, maka ada satu isyarat dalam Al-Quran, setiap akan dikerjakan amal soleh, maka Anda keluarkan keutamaan dari amal soleh itu agar mampu memotivasi kita bersemangat dalam mengerjakannya. Keutamaan dimaksud dalam bahasa Al-Quran itu dikenal dengan wa'dun namanya. Wa'dun. Wa'u a'in dal. Jika itu yang positif. Wa'dun. Jika positif. Jika terkait dengan maksiat, larangan mengerjakan maksiat, ancaman pada pelaku maksiat, maka kalimatnya berubah dari wa'dun jadi wa'idun. Itu yang negatif. Dalam konteks negatif, wa'idun. Perhatikan cara menggunakan dua kaidah ini. Fokus baik-baik. Yang pertama, ini keutamaan atau janji positif yang Allah kemudian berikan pada orang-orang yang bersegera mengerjakan satu kebaikan. Jadi kalau Anda misal terfikir untuk berbuat satu kebaikan, satu amalan, untuk memotivasi kita semakin semangat menunaikan, keluarkan dulu keutamaannya. Kalau kaitan dengan hafalan Quran ini, sebelum Anda mulai menghafal misalnya, sebelum Anda proses untuk merencanakan hafalan, akan lebih baik kalau Anda keluarkan dulu keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Sama dengan Anda mau tahajud malam. Kalau Anda ingin kuat termotivasi, jangan langsung tahajud. Karena waktunya belum tiba. Ya? Nah, sebelum waktunya tiba, yang Anda harus lakukan adalah coba keluarkan dulu keutamaan tahajud. Bisa Anda turunkan Quran surah ke-17, ayat 79-80. Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Wa minal laili fatahajjad bi nafilah. Ya asa ayyabatsaka rabbuka maqaman mahmuda. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Ya wa rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Ya waj'alni min ladunka sultanan nasira. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Anda bisa lihat di Quran surah 51 dari ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-17. Kalau Anda baca di ayat ke-15-nya, maka Anda akan dipuji dulu sebagai orang takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Akhidzina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabb-nya. Saat di dunia amalan mereka adalah amalan-amalan kebaikan. Apa di antaranya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur di malam harinya, banyak menghidupkan dengan menunaikan nilai tahajudnya. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalannya. Jadi kalau Anda rajin puasa, pintunya Ar-Rayyan. Kalau Anda rajin tahajud, pintunya Babut Tahajud. Jadi begitu dihisab, pintu itu sudah memanggil-manggil Anda. Ya ahli tahajud, aina ahli tahajud, aina ahli tahajud. Seperti ahli puasa dipanggil, aina sa'imun, aina sa'imun, aina sa'imun. Begitu masuk ke dalamnya, pintunya langsung ditutup. Jadi ketika Anda akan menunaikannya, tuliskan, akan lebih bagus, tuliskan semua catatan itu. Ini keutamaannya, ini keutamaannya, ini keutamaannya. Saya sangat punya keyakinan Anda cerdas, Anda pandai. Tapi kalau kita bisa menuliskan apa yang telah kita ketahui, itu akan menambah semangat kita lebih baik. Anda tempelkan di dinding tempat kita akan tidur. Anda miring ke kanan, lihat tulisan itu. Kalaupun Anda lupa karena pekerjaan tertentu, begitu mau tidur melihat tulisan itu, maka tulisan itu akan mengingatkan kembali pada kita untuk bangun di malam hari. Poinnya. Paham ya? Nah, sekarang kita bawa metode ini, kita terapkan kepada motivasi hafalan Al-Quran. Tapi sebelum saya cantumkan ini, saya ingin jelaskan dulu sejenak tentang yang ini, karena nanti ada kaitan dalam menghafal yang bisa menghilangkan hafalan Anda. Ketika Anda masuk pada hafalan, kemudian Anda sudah mendapatinya, sudah hafal Anda, baik misalnya satu surah, satu juz, dua juz, akan ada setan hadir di sekitaran Anda untuk menghilangkan hafalan Anda. Nah, ketika hadir dalam situasi itu, Anda butuh perangkat kedua untuk memaksimalkan semangat Anda dalam menghafal Al-Quran. Rumus yang kedua disebut dengan wa'id namanya. Wa'id itu ancaman Allah pada pelaku maksiat. Kalau yang ini pada ketaatan, yang ini pada maksiat. Gini, cara mempraktikkan doa aplikasinya, setiap Anda terfikir ya, bukan berbuat. Setiap terfikir dorongan untuk berbuat perbuatan maksiat, Anda hadirkan wa'idnya. Wa'id itu ancamannya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan jika melakukan perbuatan seperti ini? Contoh, gosip. Ya, bahasa syariatnya gibah. Cuman kadang-kadang dipercantik dengan suasana kekinian. Ya, gosip, jadi gosip biasa. Ada cenderung negatif, dibuat kalimat-kalimat lain. Ya, dengan berita-berita yang kadang-kadang dimunculkan, kisah ini, kehidupan itu, cek ini, recheck itu, dan sebagainya. Ya, jadi Anda hadirkan segala bentuk nama-nama, saya sarankan pada Anda, sekali lagi saya tegaskan, kalau ada sesuatu yang tidak baik, jangan dipercantik kalimatnya. Karena semakin dibaguskan istilahnya, semakin terasa bahwa perbuatan itu kemudian berubah dari yang tadinya tidak baik seakan-akan jadi baik. Coba, maaf, kasar mana teman-teman kalimat begini? Maaf ya, maaf, maling dengan koruptor. Kasar kalimat maling, pencuri itu maling. Ketika dipersantik istilahnya koruptor jadi keren kayaknya. Padahal antara yang ngambil ayam dengan yang ngambil uang banyak sama-sama maling juga. Bahkan yang ngambil uang lebih banyak tuh lebih parah dibandingkan dengan yang mencuri ayam. Kenapa pencuri ayam yang kecil yang juga salah dia disebut dengan kalimat yang kasar, pencuri yang banyak-banyak disebut dengan kalimat-kalimat yang halus. Sehingga dengan halus itu seakan-akan jadi biasa perbuatan itu. Padahal kalau ada orang koruptor misalnya, banyak dia mengambil harta orang banyak, pakaikan jaket warna apapun, tuliskan kemudian di dalamnya, maling. Tontonkan pada seluruh pemuka langit dan bumi. Begitu ditampilkan, mungkin jadi efek jera yang luar biasa. Mungkin jadi masukan dalam acara kita malam ini. Ya, bisa jadi. Silahkan cek. Perbuatan yang lainnya, jangan diperhalus. Begitu diperhalus, jadi masalah. Coba, ada perempuan jalan, maaf ibu ya, contoh, bukan ibu yang di sini. Perempuan jalan-jalan malam-malam, melakukan perbuatan yang tidak baik. Dulu istilahnya sangat tidak bagus. Dan diperhalus. Ketika diperhalus, bukan perempuannya, bahkan binatang dibawa-bawa. Kupu-kupu malam. Masya Allah. Mau kemana pak malam-malam begini? Nyari kupu-kupu. Masya Allah. Ah, kan? Jadi salah. Jadi seperti terlihat biasa aktivitasnya. Sama laki-laki juga begitu. Pria yang tadinya punya istilah buruk, diperhalus lagi, perhalus lagi. Pria hidung belang, pria begini, pria begitu. Masya Allah. Sudah kotor jadi belang lagi. Nah, lihat sini. Anda keluarkan ancamannya. Gosip. Ancaman terbesarnya adalah, mohon maaf, jika dia tidak bertobat, maka saat disebutkan namanya saja, baru disebut nama, belum disebut perbuatannya, maka sudah memindahkan pahala orang ini kepada yang dimaksudkan. Jika dia mengerjakan satu amalan, disebutkan orang lain terkait dengan amalan itu. Misal, Anda baru selesai kemudian menunaikan sholat di masjid, tiba-tiba tidak menemukan teman Anda. Anda ingin bicarakan tentang keburukannya yang tidak sholat di masjid. Tahu enggak kamu si Fulan? Baru disebutkan si Fulan. Belum disebutkan kemudian perbuatan-perbuatan berikutnya. Maka saat Anda sebutkan nama si Fulan untuk niat yang tidak baik, pahala sholat Anda dipindahkan kepada orang yang disebutkan itu. Paham? Saya tidak ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti orang itu tuh. Sama. Di saat Anda sebutkan orang itu, pindah pahala Anda pada orang yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik. Jadi, resiko pertama ketika Anda sebutkan baru disebut namanya, sudah pindah kemudian pahala kebaikan pada orang dimaksudkan. Resiko kedua, semakin Anda sebutkan keadaan yang Anda ingin bicarakan keburukannya, mohon maaf ya, misal sebutkan sifatnya, sebutkan kejelekannya, sebutkan kebiasaannya, maka setiap kalimat yang terangkai di lisan Anda itu akan dibentuk gambaran orang yang tadi dimaksudkan dalam bentuk bangkai. Dalam bentuk bangkai, jika Anda tidak bertobat, maka hukuman bagi Anda di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka, diminta memakan bangkai gosip yang tadi disebutkan dalam setiap kalimat-kalimat Anda. Itu poinnya. Jadi kalau Anda ingin menyebutkan nama orang lain, dan membicarakan keburukan-keburukannya, saran saya, coba Anda renungkan dulu resikonya. Begitu Anda ingin sebutkan si Fulan, amalan Anda akan pindah. Begitu Anda akan jelek-jelekkan si Fulan, maka Allah akan membuat rupa dari orang yang dimaksudkan, dan pada suatu saat akan Anda akan diminta memakannya bila Anda tidak bertobat dalam kehidupan. Dan sekarang, sarana untuk yang ini saja sudah semakin lekat dalam kehidupan kita. Di handphone, Anda bisa melihatnya. Maaf, di TV, Anda bisa menyaksikannya. Di radio, Anda bisa mendengarnya. Di majalah, ada bahkan lekat dalam kehidupan kita. Naik pesawat, ada majalah. Di kendaraan khusus, ada majalah. Di jalan-jalan, ada majalah. Bahkan luar biasanya, Anda mau lewat. Di videotron, ada gambaran. Di gambar-gambar luar, ada peluang. Perhatikan betapa banyak jebakan-jebakan dalam kehidupan yang tidak sadar kita. Banyak resiko yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham tentang konsep ini, mari kita arahkan ke sini. Motivasi terbaik apa yang bisa menjadikan seseorang terdorong cepat untuk mau menghafal Al-Quran? Poinnya, Anda pun kalau nggak punya motivasi, mustahil Anda akan hadir di sini. Ya. Bismillah. Satu, Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 sampai ayat 33. Paling kiri sebelah atas. Sudah? Saya langsung ke ayat 33-nya saja. 32-nya sudah pernah saya jelaskan. Ada tiga jenis penghafal Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsi, waminhum muqtasid. Kemudian yang terakhir, sabiqum bil khairat biiznillah. Ya, ada tiga jenis penghafal Quran. Satu, zalim pada dirinya. Yang kedua, orang yang cukup dengan amalannya. Yang ketiga, itu yang kita contoh adalah orang penghafal Quran yang bisa mengamalkan isi Qurannya dalam kebaikan. Nah sekarang, saya langsung pada bagian terakhirnya. Lihat ayat 33-nya. Orang-orang yang mampu menghafal Quran dengan cara yang baik, mengamalkan isi Qurannya, maka langsung dijanjikan oleh Allah dengan satu tempat surga spesial dengan hiasan yang hadir di dalamnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Masya Allah. Satu, ada orang-orang yang kata Allah dijanjikan oleh kami, Allah langsung janjikan akan masuk dia dalam surga yang spesial. Surga yang spesial. Pertama, urutan pertamanya surga aden. Masya Allah. Ini poinnya. Di surganya khusus spesial. Ini baru hafalan. Kalau hafalannya dipraktekkan lagi misalnya, maaf, dia praktekkan dalam sholatnya, sholat bertambah kehusyuannya, dia tambah dengan zakatnya, dia keluarkan perbuatan yang sia-sia, dia tinggalkan maksiat, dia jaga dirinya, naik lagi statusnya. Naik Firdaus. Firdaus. Ya, lihat baik-baik. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdaus ahum fiyah khalidun. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Ketika Allah menyebutkan para pewaris surga Firdaus, sebutkan amalan sebelumnya. Ya, lihat ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang ini salatnya khusyuk. Meninggalkan maksiat, kata-kata yang lalai, kata-kata yang melalaikan dalam kehidupan, dia kerjakan zakat, dan setiap turunan amalan-amalannya. Paling minimal, kata Quran, kami siapkan surga spesial, namanya surga aden. Yuhallawuna fiha min asawir. Fokus. Tapi dia akan masuk surga ini, bukan dalam penampilan biasa. Kami hiasi orang-orang ini, para penghafal Quran ini, dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Yuhallawna fiha min asawir. Pertama, Allah sampaikan, ada kilatan emas-emas, gelang-gelang emas, pakaian-pakaian yang sangat mulia, yang melekat pada tubuhnya. Singkatnya, para penghafal Quran, minimal akan mendapatkan surga aden, dan masuk penuh dengan perhiasan yang istimewa. Jadi, kalau dalam bahasa singkatnya, Anda kalau melihat, orang masuk ke surga ini di akhirat nanti insya Allah. Mudah-mudahan kita. Ya, begitu akan masuk sudah kelihatan. Ini penghafal Quran. Karena tandanya beda dengan orang-orang yang lainnya. Pertama, fokus. Penghafal Quran mendapatkan surga khusus. Masuknya menggunakan perhiasan istimewa. Nanti saya terangkan bagaimana perhiasannya. Tiga. Ini satu. Dua. Tiga. Ini yang indah. Dia berpeluang menarik orang tuanya, pasangannya, dan bahkan seluruh keluarga anak cucunya. Dia berpeluang menarik bapak ibunya, menarik pasangannya. Jadi kalau laki-laki suami, dia tarik istrinya. Kalau kemudian dia istri, dia tarik suaminya. Dan bahkan dia bisa menarik seluruh keturunannya untuk masuk surga bersama-sama. Persoalannya, bagaimana dia bisa menarik semuanya itu? Seperti apa kemudian mereka bisa ikut di dalamnya? Dan apa posisi penghafal Quran itu ketika dikumpulkan bersama keluarganya di surga. Nanti kita akan bahas pada poin yang ketiga ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyankum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita akan coba lanjutkan dalam bahasan kita bahwa amalan selanjutnya, pesan kelima yang diisyaratkan dalam Al-Quran bagi para penghafal Quran setelah dia berniat ikhlas karena Allah, serius dalam mewujudkan cita-citanya untuk menghafal Quran, sabar dalam menjalaninya, kemudian dia berusaha menghadirkan keyakinan penuh untuk bisa menghafalnya, maka yang selanjutnya agar bertambah kekuatan dalam hafalannya dan semangat dalam menjalaninya, maka Al-Quran memberikan gambaran dan isyarat agar menghadirkan motivasi terbaik dalam rangka menghafal Al-Quran yang dijalani itu. Di antara cara menghadirkan motivasi terbaik, pertama, keluarkan janji Allah yang hanya diberikan pada penghafal Quran. Jadi kalau Anda sholat sekhusyuk apapun, Anda puasa sebanyak apapun dengan yang sunnahnya, Anda bangun semalam apapun dalam tahajudnya, tapi Anda tidak mengerjakan amalan ini, maka Anda tidak akan mendapatkan janji ini. Ada satu janji yang hanya Allah berikan pada penghafal Quran saja. Apa itu? Paling minimal, dia akan disediakan surga spesial, surganya surga Aden, masuknya menggunakan perhiasan yang istimewa, nanti saya rinci dalam keterangan hadis Nabi pada bagian yang sudah tadi kita tuliskan dan sebutkan. Kemudian yang ketiga, saat ia masuk ke dalam surga dengan pakaian istimewa itu, dia berpeluang bahkan mengajak atau bahkan merangkul, ini bahasa yang paling bisa dipahami, merangkul, mengajak dengan kuat ayah ibunya, kedua orang tua, nanti kita lihat syaratnya, kemudian bahkan pasangan di hidupnya, kalau dia menikah, laki-laki ngajak istrinya, istri bisa ngajak suaminya, kemudian keturunan dia, ya, keturunannya, dia punya anak, anak punya anak lagi sampai kehidupan berakhir, ya, dia mengajak seluruh keturunannya. Dari mana mendapatkan keterangan ini? Perhatikan, saat ia akan masuk jannatu adn yadkhulunaha, di Quran surah 35 ayat 33. Maka saat akan masuk itu ternyata tidak sendirian. Dijelaskan kembali di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Dan kalimat pembuka di ayat ke-23-nya itu sama persis dengan Quran surah ke-35 ayat 33. Jadi kalau Anda bandingkan pembuka ayatnya, ayat 33 di surah 35 itu pembuka ayatnya sama persis dengan Quran surah ke-13 ayat ke-23. Di sana jannatu adn yadkhulunaha, di sini jannatu adn yadkhulunaha. Silakan cek, Anda bisa bandingkan. Tapi yang paling menarik adalah di sini itu dirinci bagaimana cara dia masuk. Di sini dijanjikan akan masuk, di sini dirinci bagaimana cara dia masuk. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Satu, wa azwajihim. Dua, wa dhurriyyatihim. Tiga. Dan para penghafal Quran ini yang berpeluang masuk ke dalam surga Aden, ketika dia akan masuk, dia berpeluang man salaha min abwaihim, min abaihim. Dia bisa mengajak orang-orang saleh dari kalangan kedua orang tuanya. Jadi maksudnya, kalau kedua orang tuanya beriman, kemudian dia beramal saleh, walaupun dia tidak hafal Quran, tapi dia bisa beramal saleh, dia bisa menepikan amal salah, dia berbuat taat, dia meninggalkan maksiat, maka dia bisa dirangkul oleh anaknya yang penghafal Quran untuk dibimbing masuk ke dalam surga yang spesial itu. Anda bayangkan, anaknya hafal, bapaknya tidak hafal. Anaknya hafal, ibunya belum hafal. Tapi karena hafalan anaknya ini, kedua orang tuanya diberikan oleh Allah anugerah luar biasa. Apa itu? Ditarik oleh kedua anaknya, masuk ke dalam surga, langsung dipimpin oleh anak cintanya. Anak yang dikandung oleh ibunya dalam rahimnya. Anak yang diberikan air susu ibunya. Anak yang dengan penuh keringatnya dibahas oleh ayahnya. Diberikan fasilitas oleh bapaknya. Dan hasilnya dituai ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Teman-teman, wa azwajihim, pasangannya, suami hafal Quran, istri belum, dua-duanya kemudian selesai meninggal dunia. Begitu dibangkitkan, istri beramal saleh, meninggalkan amal salah, istri beramal taat, meninggalkan maksiat. Dan dia belum hafal Quran, tapi suaminya hafal Quran, maka suami bisa mengajak istrinya, ayo bawa istrinya, bawa ayahnya, bawa ibunya. Dan yang hebat, wa dhurriyyatihim, juga keturunannya sampai yang terakhir. Jadi ada aulad, ada dzurriyah, itu beda. Kalau aulad, anak langsung. Quran surah kedua ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu yang baru melahirkan, maka dia memberikan ASI kepada anak-anaknya. Anak yang baru dilahirkannya. Di anak langsung itu disebut dengan aulad, jamak dari kata walad. Tapi kalau dzurriyah, itu artinya seluruh keturunan sampai dia berakhir. Keturunan-keturunan Nabi sampai dengan sekarang disebut dengan dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada fulan, ada fulan, ada fulan sampai kehidupan berakhir. Namanya dzurriyyah namanya. Dzal ra ya tamarbutah. Dzurriyyah. Masyaallah. Ini masih urusan akhirat. Kita belum turunkan ke dunia. Kita belum turunkan ke dunia. Teman-teman sekalian, saya ingin gambarkan kepada Anda. Orang yang, maaf ya, diberikan kesempatan saja memasuki satu istana di dunia, bukan dalam urusan akhirat, dia sangat bangga membawa ibunya, bangga membawa bapaknya. Anda bekerja sampai dapat kesuksesan, punya rumah sendiri, rumahnya bagus, merek-mereknya bagus, perangkatnya bagus, keadaan istimewa, kendaraan bagus, bukankah ketika Anda membawa orang tua Anda begitu bangga? Melihat nih, ada ini, ada ini, ada ini. Siapa yang lihat? Cuma tetangga Anda. Satu saat nanti, Anda akan menampilkan kebanggaan luar biasa. Saat Anda menggandeng ayah Anda, menggandeng ibu Anda, menggandeng istri Anda, menggandeng suami Anda, menggandeng seluruh keturunan Anda. Dan Anda perkenalkan, ini hasil kerja keras kita saat ada di dunia. Silahkan nikmati hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya, tidak pernah didengar kisahnya, tidak pernah terdengar segalanya, dan tidak pernah terbayang dalam ingatan kita. Begitu dilihat, Allahu Akbar. Dan yang hebat, Allah langsung perlihatkan peristiwa itu pada seluruh penduduk langit dan bumi pada saat itu. Dan ini hanya diberikan pada para keluarga penghafal Quran, tidak pada yang lainnya. Saya mau rinci dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan cara masuknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fokus baik-baik. Teman-teman sekalian, penghafal Quran dalam suasana hisab yang telah tuntas kemudian berlangsung pada dirinya, pada orang-orang sekitarnya dan seterusnya, dan muncul kemudian ketetapan Allah untuk menetapkan hamba-hamba tertentu masuk ke dalam surga, maka perhatikan bagaimana seorang penghafal Quran memasuki surganya. Difirmankan kemudian waqra waqar. Baca bacaan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, dan dengan bacaan itu silahkan kau naiki tingkatan-tingkatan surga. Di cara memasuki surga yang dimaksudkan itu insyaallah, yaitu dengan cara membacakan bacaan-bacaan Quran yang biasa dibacakan di dunia. Jadi setiap dibacakan, naik lagi. Setiap banyak hafalan, naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Ada sebagian yang menyampaikan pada saat itu, ada orang-orang yang merasakan penyesalan. Masya Allah, masuk surga, menyesal, Anda bayangkan. Kalau masuk neraka, menyesal, kita biarin aja. Jadi masuk surga, ada penyesalan. Kenapa? Karena setiap bacaan Quran yang dibacakan, semakin bertambah banyak, banyak-banyak, semakin naik tingkatan surganya. Anda bisa bayangkan, alhamdulillah. Begitu dibacakan bacaan baru masuk pintu surga saja, kata Nabi kenikmatannya mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat di bumi. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar kisahnya. Wala khatara ala qalbi bashar, maaf, tidak pernah terbayangkan saat ini pun dan sampai kapanpun dalam kehidupan dunia. Tidak ada yang sebanding kenikmatannya. Bahkan dilukiskan dalam satu riwayat yang sahih, ada orang kemudian berbuat maksiat, dia beriman tapi banyak maksiatnya, lebih banyak daripada amal taatnya. Masuk ke dalam neraka, begitu dimasukkan ke surga, lupa dia dengan semua hal yang dia dapatkan di nerakanya. Ada orang paling fakir dalam urusan dunia, dahsyatnya luar biasa, merasa merana, tapi banyak amal solehnya. Begitu dimasukkan ke surga, seakan-akan gak ada nilainya kefakiran itu. Lupa seluruhnya. Saking nikmatnya. Itu baru surga kelas biasa. Anda bayangkan, begitu dibacakan Al-Quran, misal, dia hafal bacakan 5 ayat. Naik, naik, naik. Wa ulaika humul muflihun. Baka ketika berhenti bacaannya, fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Akhir dari bacaanmu, disitulah surgamu. Masuk dia. Begitu 5 ayat, yang 10 ayat masih naik ke atasnya. Innal ladhina kafaru, naik. Yang 6, naik ke 7. Khatamallahu ala kulubihim. Naik ke 8, wa minan nas. Dia hafal sampai 10. Begitu sampai 10, berhenti pada tempat sesuai dengan bacaannya. Begitu naik temannya di luar yang tadi, maka yang 5 ayat melihat, ya Allah, kenapa saya enggak hafalkan seperti dia sampai 10 ayat. Yang 10 ayat berhenti melihat yang 20. Ya Allah, kenapa saya enggak hafalkan sampai yang 20. Terus demikian. Yang 30 juz, dia menempati surga terbaik di atasnya. Sampai tingkat paling tingginya. Perhatikan teman-teman. Begitu difirmankan, waqra, waqar. Silahkan baca, silahkan naik. Fa inna akhira manzilatika, akhira qira'atika, akhira manzilatika. Bacaan terakhirmu, di situ tempat tinggalmu. Begitu akan naik, tiba-tiba Qur'annya berkata. Perhatikan. Kembali ke Qur'an surah 35 ayat 33. Yuhallawna fiha min asawir. Penghafal Qur'an akan dipakaikan perhiasan istimewa. Kata Qur'annya, Allahumma halli. Ya Allah, tolong hiasi orang ini, bedakan dengan yang bukan penghafal Qur'an. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Masya Allah. Masuk pakai mahkota. Begitu dipakaikan mahkota kehormatan, dia mempunyai orang tua. Dia ada ayah. Dia ada ibu. Keduanya beriman kepada Allah. Mengerjakan amal soleh. Meninggalkan amal salah. Mengerjakan perbuatan taat. Meninggalkan maksiat. Maka Allah hadiahkan kepada kedua orang tuanya mahkota khusus yang langsung dipakaikan oleh anak tercintanya. Yang dikandung oleh ibunya. Yang diberikan asinya. Yang dirawat oleh bapaknya. Memakaikan mahkota langsung di kepala kedua orang tuanya. Yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah Anda saat di bumi. Pakaikan. Hei, tunjukkan oleh Allah pada seluruh penduduk langit dan bumi. Ini kerja keras kedua orang tua untuk mewujudkan anak penghafal Quran. Saat dipakaikan, Qurannya berkata lagi, Allahumma zidhu. Ya Allah, tolong tambahkan pada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan di badannya jubah kehormatan. Anaknya pakai mahkota, anaknya pakai jubah. tiba-tiba kemudian mengajak bapak ibunya, mengajak pasangannya, mengajak keturunannya, ayo kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Ini poinnya. Gini, Anda, kalau merasa sekarang jadi orang hebat saat di dunia, dan Anda bisa mengajak orang tua Anda, keluarga Anda, menempati istana megah, kedudukan luar biasa, harta berlimpah, demi Allah saya katakan, begitu kematian itu tiba, Anda tidak akan pernah mendapati semua itu lagi. Anda akan tinggalkan dan tidak akan ada bekas dalam kehidupan Anda. Dan gelar yang Anda dapatkan dalam nisan Anda tidak ada beda dengan orang fakir. Tidak ada beda dengan orang miskin. Tidak ada beda dengan orang yang tidak mendapatkan kedudukan seperti Anda. Harta seperti Anda. Gelarnya cuma satu. Gelarnya cuma satu. Jika Anda muslim, almarhum, almarhum, almarhum. Selesai. Silahkan cek di nisan-nisan yang pernah terbentang. Mampir kadang-kadang ke kuburan. Perhatikan. Adakah tulisan mantan orang kaya sekomplek ini? Mantan pejabat tinggi di RT ini? Tidak ada. Anda ketua RT, selesai meninggal, tidak ada gelar RT-nya. Anda ketua RW, selesai. Anda presiden, selesai. Apapun gelar kehidupan Anda, tuntas. Ketika Anda wafat, selesai. Tapi pertanyaan terbesarnya, ketika Anda dihidupkan kembali di kehidupan nanti, bukankah sifatnya abadi dan tidak ada meninggal lagi? Artinya, kalau Anda punya mahkota saat di akhirat, mahkota itu abadi. Kalau Anda punya jubah di akhirat, jubah itu abadi. Dan tidak akan pernah luput dari diri Anda karena kehidupannya abadi pada saat itu. Karena itu, kalau untuk urusan yang dunia saja Anda begitu serius meraihnya, kenapa untuk urusan akhirat kita yang abadi, kita tidak menyiapkan kehidupan kita mulai hari ini? Saya sarankan pada Anda, buka lembaran baru kehidupan kita mulai hari ini. Dari sekian keluarga kita, mesti diinvestasikan. Anda dititipkan oleh Allah satu anak, belum hafal. Dua anak, belum hafal. Tiga anak, belum hafal. Anda butuh berapa anak lagi? Kalau dari anak ini belum ada, cucunya. Karena kalimatnya disebutkan dzurriyah. Cucu yang satu, belum. Cucu yang kedua. Cucu kedua, belum. Cucu yang ketiga. Dari cucu belum, ada cicit. Kalau sudah ada anak, ada cucu, ada cicit, ada cucut, belum hafal juga. Anda butuh berapa lagi keturunan sebagai penghafal Quran? Paham? Ini bagian terpentingnya. Jadi mulai hari ini, Anda hadirkan. Keluarkan kemudian keutamaannya. Dan terakhir, ingat betul kalimat ini. Penghafal Quran bukan hanya dimuliakan saat di akhirat. Tapi setiap amalan penghafal Quran, itu akan merambat kepada kemuliaan keluarganya. Jika yang hafal anaknya, maka ayah ibunya akan mendapatkan bagian kemuliaannya. Jika yang hafal ayah ibunya, maka anaknya akan disorot mulia dalam kehidupannya. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda siapkan anak Anda menjadi penghafal Quran. Begitu anak Anda hafal Quran, maka Allah akan titipkan kemuliaan pada kedua orang tuanya. Bahkan rizki yang diberikan kepada anaknya, orang tuanya bisa ikut di dalamnya. Silakan cek betapa banyak saya sering ungkapkan kepada Anda. Jangan jauh-jauh anak-anak kita di Indonesia. Ada Ahmad, ada Kamil, ada Fajar, ada Musa, ada yang lainnya. Perhatikan, bukankah ketika anak-anak ini mendapat hadiah haji, orang tuanya kemudian ikut di dalamnya? Bukankah ketika orang-orang mendoakan anaknya, orang tuanya hadir di dalamnya? Bukankah ketika anak membaca Quran, orang bertanya anak siapa itu? Silakan cek. Gurunya nggak akan ditanya, bapak ibunya yang ditanya. Silakan, saya belum pernah dengar ada orang ketika hafal Quran ditanya, siapa gurunya? Selalu bertanya, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Baru kemudian bagaimana cara belajarnya dan seterusnya. Jadi Anda jangan khawatir. Jika orang hafal urusan dunia saja, begitu mendapatkan fasilitas dunia, maka bagaimana dengan orang yang hafal firman Allah? Orang hafal undang-undang, dihormati di tempat dia hidup. Orang hafal ayat-ayat Allah, Allah memuliakan ia dalam seluruh atap kehidupannya. Poinnya. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda coba. Anda mulai menghafal Quran, Anda pelan-pelan lakukan, kemudian ikuti tahapan-tahapan isyarat dalam Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Begitu Anda meraihnya, hal pertama yang Anda akan dapatkan, ada kegembiraan luar biasa. Demi Allah saya katakan, ketika Anda sampai pada surat An-Nas, Anda tidak akan mampu berucap pada saat itu. Hanya air mata Anda yang akan mengalir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pada kalimat terakhir, seakan-akan Anda tidak bisa berucap. Karena ada satu kenikmatan besar seakan-akan turun dari langit menghunjam pada jiwa Anda. Anda enggak percaya, silakan boleh hafalkan. Begitu tiba pada ujungnya, Anda akan dapatkan satu kenikmatan luar biasa. Dan itu lebih daripada Anda yang hasilkan. Daripada apapun yang Anda hasilkan dalam kehidupan dunia Anda. Silakan Anda beli rumah sebanyak-banyaknya. Beli komplek, beli istana, beli macam-macam. Tapi tidak bisa menggantikan kenikmatan saat Anda menghatamkan Al-Quran dalam hafalannya. Silakan kalau tidak percaya, rasakan bedanya. Bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Baik. Mulai hari ini, bagaimana cara menerapkan ini kita bawa ke tempat kediaman kita? Perhatikan baik-baik. Saya belum selesai, satu lagi. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Saya naik lagi ke urusan akhirat. Tadi masih ingat? Orang ini masuk surga, diajak bapaknya, diajak ibunya, diajak kemudian, maaf, pasangan hidupnya, diajak kemudian anak keturunannya. Fokus baik-baik. Bagaimana cara masuknya? Perhatikan ini. Ini apa? Spidol. Ini apa? Mic. Jarak mic dengan spidol, ada jaraknya tidak? Ada ya? Ini keadaan yang berjarak. Sekarang kedua, ada jarak nggak? Nempel ya? Nah, sesuatu yang menempel seperti ini, atau diikutkan, lihat. Ini nempel di samping, nempel di belakang. Ini diikutkan yang ke depan. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan mulhaq namanya. Mulhaqun. Nempel yang diikutkan, mulhaq. Baik. Teman-teman kalau ada surat, kemudian ada lampiran ya. Lampiran kan diikutkan pada suratnya, nempel kan? Gak mungkin kemudian ada surat, lampirannya nyusul besok. Ya? Belum pernah saya dengar ada kiriman. Lampiran, suratnya dimasukkan. Lampirannya mana? Terangan di atasnya. Lampiran nyusul besok. Tidak ada. Lampiran pasti nempel dengan suratnya. Footnote, tahu footnote? Footnote ketika diberikan tanda, di bawahnya kan ada keterangan kan? Bukankah keterangan nempel dengan bagian atasnya? Tayyip dipisah dengan garis tapi nempel kan? Mulhaq namanya. Bahasa kata kerjanya dalam bahasa Arab dasarnya disebut dengan al-haqa. Yul-hiku. Al-haqa. Al-haqa. Mulhaq yang diikutkan. Baik, sekarang buka Quran surah ke-52 ayat 21. Setelah paham tadi gambarannya, walladzina amanu. Perhatikan cara menerjemahkannya, dan para orang tua yang solih itu, yang beriman kepada Allah. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman. Kalau ada kata iman, pasti konotasinya sudah langsung dengan amal solih. Ingat baik-baik. Jadi kalau ada disebutkan kata iman, umumnya dipahami pasti bersanding dengan amal soleh. Makanya setiap disebutkan kata iman, senantiasa ada gambaran amal solehnya. Wal as innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dua hal ini yang menjadikan kita bisa masuk surga. Surga pertama disebutkan di Quran, surah kedua ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Nah kalau sudah terbiasa beramal soleh, amal solehnya dibuang, tinggal dicantumkan kalimat imannya. Karena itu kalau Anda menemukan kalimat iman tanpa disertai amal soleh, artinya cara mengartikannya, orang ini sudah terbiasa mengerjakan amal soleh, sehingga saking biasanya tidak perlu disebutkan lagi amalannya. Jelas ya? Baik. Walladzina amanu, dan para orang tua yang terbiasa mengerjakan amal soleh itu. Saya ulang. Walladzina amanu, dan para orang tua beriman yang terbiasa mengerjakan amal soleh itu. Wattaba'atthum dzurriyyatuhum biimanin. Dzurriyyah. Lalu diikuti oleh anak cucu keturunannya mengerjakan amalan-amalan tadi. Diikuti ia. Misal, maaf, orang tua beriman mulai menghafal Quran. Kebiasaan orang tua menghafal Quran diikuti oleh anak keturunannya. Yang menarik, orang tuanya belum hafal, anaknya hafal. Ada yang orang tuanya hafal, anaknya hafal. Cucunya hafal, Masya Allah. Ada yang orang tua belum hafal, anaknya hafal. Ada yang anak belum hafal, orang tua hafal. Yang paling menarik, ketika amalan ini diikuti oleh anak-anaknya, al-haqna. Lihat. Perhatikan kata yang digunakan. Al-haqna. Saya pernah terangkan di pertemuan lalu, setiap ada kata na, yang mengacu kepada Allah, itu singkatan dari nahnu. Nahnu jangan diartikan kami, bermakna plural banyak jika menunjuk pada Allah. Tapi dalam rumus balaghah, ilmu sastra bahasa Arab, ketika ada kata ganti ditujukan kepada Allah menggunakan bentuk jamak, nahnu disingkat dengan na, itu li ta'zimin nafsi, untuk menunjuk satu peristiwa yang sangat istimewa yang tidak dibagikan kepada setiap hamba. Istimewa. Makanya ketika muncul malam al-qadar, Lailatul Qadar, kalimatnya menggunakan na. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar peristiwa agung, sangat istimewa, dan tidak setiap hamba bisa mendapatkannya kecuali yang serius untuk meraihnya. Makanya setiap Anda menemukan kalimat na di Quran, pasti di situ ada keistimewaan. Dan saya sarankan, jadilah Anda pemburu keistimewaan itu, karena itu tidak akan diberikan pada semua hamba. Apakah setiap yang puasa mendapatkan Lailatul Qadar? Belum tentu, kecuali orang yang memburu untuk mendapatkannya. Apakah setiap orang masuk surga bisa mengajak kedua orang tua dan kerabatnya? Belum tentu. Kecuali orang yang memburu itu semua saat dia berada di dunianya. Paham? Kembalikan ke sini. Kata Allah, Al-Haqna. Maka kami siapkan satu hal yang istimewa, kami akan tempelkan. Kami akan satukan satu keluarga besar ini masuk surga bersama-sama. Cara masuknya begini. Misal anak yang hafal Quran, ini orang tuanya, ini kemudian pasangannya, kesini kemudian ada anaknya, ada cucunya, masuk surga nempel begini. Masya Allah, satu di belakang, satu di belakang, satu di belakang, tiba-tiba bergandengan masuk ke dalam surga. Dia katakan pada yang belum masuk, Assalamualaikum, kami duluan ya. Allahu Akbar, belum selesai. Penghafal Quran khusus akan melewati semua pintu surga. Semua pintu surga. Ahli puasa, ria. Ahli tahajud, bahu tahajud. Ahli sedekah, pintu sedekah. Tapi penghafal Quran, perhatikan kalimat Qurannya. Ayat ke-24 yang Anda baca dari surah ke-13 Ar-Ra'd. Masya Allah. Begitu Anda teruskan di ujung ayat 23, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Salamun 'alaikum bima sabartum. Fa ni'ma 'uqbad dar. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Dan malaikat akan menyambut mereka di setiap pintu surga. Setiap pintu surga. Setiap pintu surga. Orang tua dengan anaknya, dengan kerabatnya, dengan cucunya, lewat setiap pintu surga disambut oleh seluruh malaikat. Dan mereka mengatakan, Salamun alaikum, selamat ya, selamat, selamat, Masya Allah. Bima sobartum, karena Anda sabar sejak Anda berada di dunia untuk memasuki tempat terindah ini. Fani'ma uqbaddar, inilah tempat yang paling nikmat yang bisa Anda rasakan dalam kehidupan Anda selama ini. Itu poinnya, belum selesai. Perhatikan ayatnya. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, wa ma alatnahum min amalihim min syaih. Kemudian setelah Allah terangkan semuanya ini, Allah membuat tawaran pada kita. Tawaran inilah yang pada malam ini kembali kepada Anda untuk mengambilnya atau tidak. Silahkan, terserah. Tapi saya sampaikan pada Anda, berita baiknya, dari sekian orang yang hidup di muka bumi saat ini, saya tidak tahu kenapa Anda yang dipilih datang ke masjid ini. Bisa saja orang lain yang datang, tapi kenapa Anda yang hadir di sini? Dan kepada teman-teman juga yang menyimak dari tayangan kita malam ini, kok tiba-tiba bisa Anda yang lihat siaran ini? Padahal bisa jadi Anda bisa melihat siaran yang lain, live yang lain. Kenapa cuma Anda yang diminta oleh Allah menyimak tayangan ini? Kenapa Anda bisa hadir ke sini? Saya katakan pada Anda, saya tidak kenal Anda umumnya. Saya tidak tahu siapa Anda, dari mana Anda berasal. Kalau bukan Allah yang menggerakkan langkah Anda kemari, mustahil Anda bisa menempuh kemacetan. Anda bisa menempuh perjalanan panjang. Anda tebarkan keringat Anda. Teman-teman, kalau sudah jauh-jauh datang ke sini, waktu Anda, tenaga Anda, biaya Anda sudah diinvestasikan dan Anda tidak mengambil tawaran Anda ini dan tawaran Allah ini, Anda tidak mengambil tawaran Allah ini, maka Anda rugi menurut saya. Demi Allah saya katakan rugi. Rugi, rugi. Lihat tawarannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kami tidak akan sia-siakan jika ada di antara keluarga besar ini ingin mendapatkan cita-cita dimaksud dan mulai membuka lembaran hidupnya untuk mengamalkannya. Saya berikan gambaran paling cepat secara singkat. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai. Dan kami tidak akan sia-siakan amalan keluarga ini untuk mewujudkan pertemuan dimaksud. Perhatikan caranya. Ini ada bapak. Ini ada ibu. Ini ada anak. 1, 2, 3. Ini ada cucu. 1, 2. Ini ada cucu. 1, 2. Masya Allah. Fokus baik-baik ya. Fokus. Setelah Allah jelaskan tawaran ini, ayo, dapat perhiasan. Ayo, masuk ke dalam surga. Ayo, saya siapkan bisa mengajak yang lainnya. Di dunia saya tambah keberkahannya. Keluarga akan semuanya ikut. Tapi tawaran paling indah, setelah saya jelaskan semua itu, kata Allah, perhatikan baik-baik. Saya berikan kesempatan siapa yang mau mengambil tawaran ini. Jika ada di antara kita mengambil tawaran ini, perhatikan jawaban Qurannya. Kami tidak akan sia-siakan kesungguhan mereka untuk meraih apa yang tadi diharapkan. Tapi yang hebat, lihat kalimat Qurannya. وَمَا أَلَتْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ أَلَتْنَهُمْ أَلَتْنَا plus هُمْ هُمْ nunjuk kepada jamaah. Artinya apa? Dan jamaahnya jamaah terkait. Terkait berkelindan. Jadi kalau satu mengerjakan berdampak pada yang lainnya. Misal, lihat sini. Lihat fokus baik-baik. Bapak belum hafal Quran. Ibu belum menghafal Quran. Tapi dua-duanya sadar kemampuan untuk menghafal Qurannya barangkali tidak secepat anaknya yang dalam fase tumbuhnya memiliki kecepatan dan ingatan yang luar biasa. Ini tetap menghafal, ini berusaha menghafal, ini berusaha menghafal. Tapi ibu melihat peluang anak saya mungkin lebih cepat dibandingkan dengan saya. Pikiran belum banyak, sekolah masih ditempuh. Maka mohon maaf, dia sekolahkan misalnya di antara anaknya untuk masuk ke dalam sekolah penghafal Quran. Masuklah yang pertama ini yang belum menikah, yang belum punya anak, yang belum punya cucu. Ini cucu baru lahir, gak mungkin sekolah. Yang ini baru mendapatkan ASI, gak mungkin juga sekolah. Yang ini setara dengan yang ini. Maka dia investasikan yang ini misal. Begitu ini diinvestasikan, dimasukkan ke dalam sekolah. Di sana ada penghafal Quran. di sana ada pengajar Quran, di sana mulai menghafal Quran. Saat dimasukkan itu, maka anak ini mendapatkan pahalanya, dan seketika orang tua pun mendapatkan bagian dari pahalanya. Dicatat langsung dalam tulisan yang bisa kita lihat nanti, amalan ini seketika dimasukkan pada amalan yang bisa memasukkan keluarga ke dalam surga. Dua, kasus kedua, ayah meninggal, bahkan ibu tidak ada. Anda hadir mendengar tayangan ini, Anda melihat kemudian keterangan yang dimaksudkan. Perhatikan, amal ini bisa berdampak pada satu dengan yang lainnya. Maka Anda putuskan mulai hari ini saya pengen jadi penghafal Quran. Maka ketika Anda mulai kemudian menghafal Quran, maka setiap hafalan yang Anda kemudian niatkan, yang Anda kemudian bacakan, satu saat jika bapak ibu Anda beriman, ayah Anda beriman, ibu Anda beriman, maka amalan Anda pun akan berdampak pada kedua orang tua Anda. Itu tawaran dari Allah. Silakan mau Anda mulai saat ini, mau Anda mulai besok, yang penting Anda harus membuka lembaran baru dalam kehidupan Anda. Toh Anda menghafal, Anda tidak menghafal, sama-sama tinggal di dunia juga. Rizki Anda tidak berubah, keberkahan yang berubah. Teman Anda tidak berubah, silakan cek apa ruginya. Daripada Anda pakai hafalkan Al-Quran, majalah, lihat tayangan ini lagi, lihat televisi itu lagi, hobinya ini lagi, hobi itu lagi. Kalau hal yang tidak banyak manfaatnya, kenapa Anda tidak langsung pindah kepada yang menimbulkan manfaat lebih banyak dari sebelumnya? Apa ruginya? Kemarin ngobrol, sekarang isi dengan hafalan Quran. Kemarin cuma jalan, sekarang isi dengan hafalan Quran. Itu tidak ada ruginya. Dan hebatnya, begitu ini mulai, maka ini akan mendapatkan bagiannya. Tapi belum selesai ayatnya. Kullum ri'im bima kasabarahin. Kata Allah, saya enggak paksa. Anda mau mengambil tawaran, silakan. Tidak juga silakan. Tapi setiap pilihan akan tergadai dengan resikonya. Anda tidak memulai itu, maka silakan nikmati saat Anda pulang di akhirat nanti. Akan ada peristiwa, maaf, ayah berpisah dengan anaknya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam akan mengalaminya. Maaf, ibu berpisah kemudian dengan anak yang baru dilahirkannya. Bahkan kemudian mohon maaf, suami berpisah dengan istrinya. Istri berpisah dengan suaminya. Ayah berpisah dengan ibunya. Demikian seterusnya. Kenapa Anda tidak punya cita-cita? Allah hadirkan semua peristiwa di masa lalu dalam Al-Quran supaya jadi pelajaran. Bukan jadi kisah yang kita dongengkan. Dulu ada orang berpisah, suami dengan istri, anak dengan ayah. Itu kisah supaya kita punya planning. Besok keluarga kita jangan terpisah lagi. Itu poinnya. Dimulai hari ini, Anda buka lembaran baru Anda. Tuliskan sebagai cita-cita kehidupan Anda. Buat rencananya, mulai saat ini, Anda keluarkan semua tulisan-tulisan ini. Tuliskan di satu tempat, tempelkan di dinding rumah Anda. Mulai dengan bahasa, kami akan jadi keluarga penghafal Al-Quran. Turunkan ini. Tanamkan pada anak Anda mulai dia kecil. Nah, cari mahkota ya. Berikan mahkota pada mama ya. Berikan mahkota pada ayah ya. Anda jadi penghafal Quran ya. Tanamkan, bisikkan di telinganya sebelum dia tidur. Sampaikan, bacakan ayat Qurannya. Buka speaker aktifnya. Tanamkan, bacakan. Setiap terngiang di kepalanya akan ada sesuatu terjadi di masa yang akan datang. Duhai teman-teman yang bekerja dimanapun Anda. Ayo, tanamkan, buka lagi. Di mobil Anda, pasangkan. Saya jadi penghafal Quran. Bismillah. Di handphone Anda, tuliskan bagian belakangnya. Insya Allah, jadi penghafal Quran. Buat memori, buat alarm, buat beberapa tempat. Dan kalau bisa, selalu bikin pengingat. Bikin pengingat. Setiap tempat yang sering Anda kunjungi, tuliskan. Insya Allah jadi penghafal Quran. Ingin memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Ingin memberikan yang bahagia untuk ayah saya, untuk ibu saya. Itu yang terbaik. Dan satu saat, Anda akan merasakan perbedaannya insya Allah. Catat kalimat ini ya. Allah tidak akan pernah meninggalkan penghafal Quran. Jadi begitu Anda mendapatinya, maka Allah akan menjaga Anda dalam kehidupan Anda sampai kembali kepadanya insya Allah. Ini barangkali bagian yang coba kita terangkan dulu untuk kesempatan malam ini. Kalau Anda punya motivasi kuat untuk menghafalkannya, insya Allah teman-teman sekalian, itu akan menjadikan Anda lebih mudah untuk menghafalkannya. Terakhir, pada bagian ini, kalau Anda ingin punya motivasi lebih cepat lagi, ada satu lagi amalan yang bisa Anda kerjakan. Salah satunya adalah, niatkan sebagai bakti Anda kepada ayah dan ibu Anda. Itu luar biasa. Saya ulang ya, niatkan salah satunya hafalan Quran Anda, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara keikhlasan bentuknya itu adalah, niatkan sesuai dengan isyarat di ayat tadi, mulailah Anda jika Anda seorang anak, mulailah menghafal Quran, salah satu untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua Anda. Saya barangkali tidak akan mengulang kisah ini, karena biasanya kalau saya bacakan, saya berhenti untuk meneruskan kajian. Tapi Anda bisa lihat di tayangan-tayangan yang lain, bagaimana kemudian kita mempraktekkan isyarat tadi, saat kemudian kita isyaratkan itu, dan punya keinginan kuat untuk berbakti pada kedua orang tua, tiba-tiba ayat-ayat Al-Quran itu datang lebih cepat, dan bahkan tak mampu kita bendung dari apa yang kita ingin kemudian bendung itu. Insyaallah Allah akan berikan kemuliaannya. Paham sampai sini? Baik, siap menghafal insyaallah? Siap jadi ahli Quran insyaallah? Baik, insyaallah saya bersaksi di hadapan Allah bahwa pada malam hari ini teman-teman insyaallah akan jadi penghafal Quran. Itu pilihan bagi Anda. Dan saya berharap saya tidak hanya, dan kita semua tidak hanya menggandeng keluarga. Saya bermohon pada Allah, kalau malam ini kita berjumpa di sini, mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga sama-sama insyaAllah. Baik. Kamu mulai hari ini, saya ucapkan selamat pada Anda. Kalau Anda benar-benar ingin mengambil pilihannya, karena Nabi menyampaikan satu hadis yang sangat istimewa, diriwayatkan oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan lewat hadis ini, semua para sahabat pada umumnya merubah hidup mereka dan mengikuti tuntunannya. Perhatikan kalimatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Man. Ingat ya teman-teman. Ingat betul kalimat ini. Saya tidak akan ulang lagi ya, kecuali terpaksa. Man to huruf yang bisa menunjuk pada dua objek sekaligus. Atau dua jenis subjek. Bisa subjek, bisa objek. Bisa menunjuk pada singular, tunggal. Bisa menunjuk pada jama'. Ini. Plural. Dalam bahasa Inggris seperti somebody, anybody. Bisa menunjuk pada tunggal, bisa jama'. Anybody wants, wants pakai S untuk menunjuk pada tunggal. Anybody wants to leave this ta'lim, they can. They can, they na jama'. Ya, jadi wants menunjuk pada singular, they menunjuk pada jama'. Anybody wants to leave this ta'lim, they can. Dia bisa setara dalam bahasa Arab dengan man petunjuknya. Jadi kalau Anda menemukan kalimat man dalam Al-Quran atau hadis, itu pesannya bisa ditujukan pada setiap orang atau setiap komunitas tertentu. Perhatikan, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Man, menggunakan man. Artinya tawaran ini berlaku untuk personal atau berlaku untuk komunal. Jadi kalau Anda secara personal ingin jadi orang terbaik menurut Nabi, kerjakan keterangan ini. Tapi kalau Anda tidak ingin baik sendirian, saya pengen istri saya baik, saya pengen anak saya baik, saya pengen ibu bapak saya baik, sekeluarga baik, maka Anda mengambil tawaran yang kedua secara jamak. Paham? Bagaimana cara menjadikan semua baik? Ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Ta'allamal Qur'ana. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, kemudian dia mengamalkan apa yang ia telah pelajari itu. Dan pelajaran Quran terbaik adalah di antaranya dengan cara menghafalkannya. Karena ketika Anda menghafal Quran, peluang mengamalkannya lebih banyak dibandingkan dengan sekedar orang yang membahas satu persatu di antara ayatnya. Bukankah dalam sholat Anda amalkan Quran Anda? Apa yang Anda baca dalam sholat Anda? Quran. Orang yang banyak hafalannya, banyak semakin banyak dibaca ayatnya. Silakan, Anda hafal kul huwallah, Anda bacakan kul huwallah. Anda hafal annas, Anda bacakan annas. Tapi kalau Anda hafal al-baqarah, bukankah semakin banyak ayatnya? Semakin banyak hurufnya? Bukankah semakin banyak ayat, semakin banyak pahalanya? Semakin banyak huruf, semakin banyak pahalanya? Maka dari itu kami tawarkan teman-teman, ambil tawaran Nabi ini. Khairukum, jadilah orang yang terbaik dalam kehidupan. Kalau sudah mendapatkan kata khair menunjuk pada kebaikannya, maka khair bukan hanya menunjuk kepada nilai kebaikan, tapi juga menunjuk pada sifat. Ini yang ingin saya tutup, sifat. Jadi kalau ada kata khair, ini bukan hanya menunjuk pada kebaikan dalam arti nilai, tapi juga menunjuk kebaikan dalam arti sifat. Ini poinnya. Jujur itu sifat. Sabar itu sifat. Tawadhu, rendah hati, itu sifat. Jadi maksudnya begini, kalau Anda menghafal Qur'annya benar, maka hafalan itu akan berdampak pada perubahan sifat-sifat mulia Anda. Dari yang kurang baik, akan berubah jadi baik. Jadi saya sarankan kepada Anda untuk mengoreksi diri, duhai para penghafal Qur'an. Kalau ada yang hadir malam ini sudah mulai menghafal, coba cek, ada perubahan enggak setelah Anda menghafal? Sebab pasti ini tidak mungkin keliru, mustahil. Pasti orang yang menghafal Qur'an benar akan merubah keadaan hidupnya. Minimal, sifat-sifat baik akan muncul pada dirinya. Yang jelek akan ditinggalkan. Perhatikan kalimat ini ya. Anda mengandung perempuan, mengandung bayi dalam kebaikan. Janin sudah berkembang, berproses. Maka dia akan menjaga yang tidak baik supaya tidak masuk dalam perutnya. Makanan tidak baik, hindari. Yang tidak baik lagi, hindari. Bahkan ada yang kata-kata tidak baik, jauhi. Kenapa? Karena ada yang dikandung, yang baik yang harus dijaga. Anda bayangkan, mengandung makhluk saja, mengandung yang sementara saja, Anda jaga dari yang tidak baik. Maka bagaimana ketika Anda mengandung firman Allah subhanahu wa ta'ala? Anda masukkan dari lisan Anda, Anda kandungkan ke jiwa Anda, Anda simpan kemudian dalam jiwa Anda. Maka ketika hadir di dalam jiwa Anda, kalau hafalan Quran Anda benar, Allah tidak akan rela yang tidak baik masuk pada diri Anda. Makanya saya katakan kepada teman-teman, kalau sudah menghafal Quran, tidak terjadi perubahan di sini, ada yang salah dengan cara menghafalnya. Ingat baik-baik kalimat itu. Mustahil penghafal Quran kemudian menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak baik dalam kehidupannya. Mustahil. Apalagi nanti ketika Qurannya sempurna hadir dalam jiwanya, maka seluruh ayat itu akan membimbing seluruh tubuhnya. Ayat lisan akan membimbing lisannya. Ayat mata akan membimbing matanya. Ayat tangan akan membimbing tangannya. Sampai ayat kaki. Semua tubuhnya dibimbing oleh ayat-ayat Quran. Maka dari situlah Anda akan rasakan kenikmatannya. Begitu melihat, muncul ayatnya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Begitu bicara, muncul ayatnya. La yaghtabadukum ba'da. La yashar qawm min qawm. Begitu masuk ke tangan, as-sariqatu was-sariqatu faqtu'a aydiyahuma wa ilulil mutaffifin. Begitu masuk ke kaki, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan tiba-tiba akan terjadi perubahan pada diri Anda. Catat ini ya. Sekalipun penghafal Quran itu seorang pengajar, baik ustaz gelarnya, baik kiai atau yang lainnya, tapi tidak mengalami perubahan dari sini, maka ada yang salah dari hafalannya. Poinnya. Jelas? Baik, siap jadi penghafal Quran? Kita cukupkan dulu pada bagian yang ini. Kita insya Allah lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Dan kita coba cek dulu ya proses hafalan yang sudah kita dapatkan sampai malam ini. Saya pernah punya pengalaman waktu awal ke Bekasi. Kita buka pusat studi di Pekayon, sampai sekarang masih ada. Dulu kita buka pertama kali Quran, Pak. Dan saya luar biasa bahagia. Seringkali kami menangis malam itu. Anda kebayang gak? Ada orang datang, dia gak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca sama sekali. Ustaz, saya ingin menghafal tapi saya gak bisa baca. Kami katakan, kami di sini mengajar menghafal. Anda gak usah khawatir, kami tidak mengajar membaca. Wah, termotivasi dia. Padahal mustahil menghafal Quran tanpa baca. Mustahil. Cuman kadang-kadang kita mesti hilangkan dulu aspek pesimisnya supaya dia hadir positif dalam kehidupannya. Tanpa kita berdusta atau mengambil kalimat-kalimat yang tidak tepat. Semangatlah kemudian mulai menghafal. Dibacakan, diikuti. Dibacakan, diikuti.